وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin, Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, kitab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. فيقول الإمام مسلم الحجاج الكشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار. Ya, kata الإمام مسلم sebelumnya hari ini Selasa tanggal 23 Syawal 1443 bertepatan dengan 24 Mei 2022. Kita masuk ke kitab yang baru dari Sahih Muslim, di mana Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kitabu sifatil qiyamati wal jannati wan nar. Kitab tentang sifat hari kiamat dan surga dan neraka. Ya. Maksudnya hadis-hadis yang berhubungan dengan hari kiamat dan juga hadis-hadis yang berhubungan dengan surga dan neraka. Al-Qiyamah atau hari kiamat ini salah satu dari nama-nama, dan bahkan ia adalah nama yang termasyhur dari nama-nama hari kiamat. Ya. Al-Qiyamah adalah nama-nama yang adalah salah satu nama, bahkan dia nama yang tersohor, termasyhur, yang paling sering, yang paling sering digunakan, dipungsikan untuk nama-nama hari kiamat. Yang maksudnya adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Hari berakhirnya kehidupan dunia. Dan kiamat terbagi dua sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang pertama, kiamat dengan berakhirnya kehidupan seorang hamba di dunia. Makanya Nabi mengatakan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia maka tegaklah baginya kiamatnya, karena berakhir kehidupan dunianya. Dan yang kedua, kiamat kubra, yaitu berakhirnya kehidupan dunia semuanya, yang selalu diceritakan atau yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan banyaknya kejadian-kejadian. Allah berfirman, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha. Kemudian Iza sama'un fatarat wa idhal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat idzas sama'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat idzas shamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء seterusnya. Ini semua adalah kejadian-kejadian yang terjadi baik ketika maupun pasca kiamat kubra, yaitu hancurnya alam semesta. Ya, hancurnya alam semesta yang nanti akan diceritakan oleh Nabi sebagian keadaannya. Ya, yaitu tentang bumi dan langit bagaimana keadaannya nanti pada hari kiamat. Jadi Al-Qiyamah adalah salah satu nama dari hari kiamat itu sendiri, dan dia nama yang seringkali digunakan, seringkali dipakai di dalam nas-nas Al-Quran maupun nas-nas sunnah Kemudian maknanya itu tadi artinya adalah berakhirnya kehidupan dunia, dan dia terbagi dua. Berakhirnya kehidupan dunia pada setiap seorang hamba itu dengan meninggalnya dia. Kemudian yang kedua, kiamat hakiki, yaitu kiamat kubra, itu berakhirnya kehidupan dunia semuanya dengan dihancurkan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti diganti oleh Allah dengan bumi dan langit yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana diganti bumi dengan bumi yang lain, begitu juga langit. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Dan mereka nanti akan muncul menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Subhanahu wa taala. Itu kiamat. Dan semua akan merasakannya, ya. Kemudian al-jannah wan nar. Al-jannah wan nar ini adalah dua negeri, dua tempat yang dicipta oleh Allah. Ya. Adapun al-jannah adalah tempat yang dicipta oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang di dalamnya disiapkan oleh Allah segala yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, menjadikan seseorang bergembira. Itu disiapkan oleh Allah di surga, dan semuanya indah, semuanya lezat. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi ujian. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an tentang surga secara global, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di dalam surga apa yang diinginkan oleh diri-diri kalian, yang disukai. Jadi apapun yang kita mau, yang kita sukai, yang kita inginkan, kita dapat. Walakum ma tad'un, dan kalian juga mendapatkan apa yang kalian minta. Ini kunci kesenangan, kunci kebahagiaan. Nabi Allah SWT juga berfirman di hadis kursi, a'dattu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dari keindahan, ya, dan apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga dari kemerduan suara, keindahan suara. Wala khatara ala qalbi bashar, dan apa yang tidak terbersit atau terkhayalkan oleh khayalan manusia dari kesenangan, dari kemewahan. Itu semuanya di atas kemampuan manusia untuk membayangkan keindahan, kemerduan, dan juga kesenangan. Tidak pernah, tidak akan terkhayalkan keindahan itu oleh daya khayal manusia. Ini merupakan kunci kesenangan yang diceritakan oleh Allah di surga. Ya, diceritakan oleh Allah di surga. Mendapatkan apa yang setiap apa yang kita mau, ini sudah merupakan kata kunci kesenangan. Di dunia ini, ya, tidak semua yang kita mau dapat. Walaupun kita memiliki sebab-sebabnya, sebab untuk mendapatkan apa yang kita mau itu kita miliki, seperti kekuasaan, kekayaan, ya, kelebihan fisik. Tetapi kita yakin bahwa tidak semua yang kita mau, walaupun kita memiliki sebab-sebabnya, kita dapatkan. Ya. Itu surga. Kalau mau dengan gamblang cerita tentang surga, kita akan dapatkan di dalam Al-Quran. Kemudian dari cerita Nabi SAW, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, rahimahullahu ta'ala, di dalam Al-Kafiyatul Syafiyah, di dalam kumpulan atau dalam kitabnya yang merupakan bait-bait syair. Jadi ulama-ulama dahulu banyak kelebihan mereka. Ilmu itu terkadang agar mudah dicerna, mudah dihafal dan dikuasai oleh murid-murid mereka, oleh kaum muslimin. Mereka susun ilmu itu atau kaedah-kaedah ilmu itu dalam bentuk bait-bait syair. Ya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya tersebut mengkhususkan bab tentang sifat surga dan neraka. Ya, sifat-sifat surga dan neraka yang nanti ia ambil dari cerita Al-Quran dan Sunnah. Ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara neraka, kebalikannya. Neraka adalah tempat atau negeri yang disediakan, dicipta oleh Allah untuk orang-orang kafir dan syaqi, orang-orang yang jahat. Ya. Tentang surga untuk orang beriman dan bertakwa, Allah sendiri yang mengatakan, ya, surga disiapkan oleh Allah untuk orang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Ulaika dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Inna lil muttaqina mafaza, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ya, uiddat lil muttaqin. Ini semuanya berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang surga untuk orang yang beriman dan bertakwa. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Neraka, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan uiddat lil kafirin. Di surah Al-Baqarah, ya, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan cerita-cerita yang lain di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi SAW. Di surat di salah satu surat Al-Qur'an, fa ammal ladzina syuqu fa fi nar. Ini juga penegasan bahwa neraka itu untuk orang yang memiliki sifat syaqi, ya, memiliki sifat syaqi yang jahat, yang bejat, yang tidak mau patuh, yang sombong, yang selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga bila mana dimasuki oleh orang-orang yang beriman, maka mereka tidak akan mungkin keluar dari dalamnya, ya. Jadi surga itu kalau sudah dimasuki oleh orang-orang yang beriman atau oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah, maka mereka tidak akan mungkin keluar. Ya. Yang sudah masuk tidak akan mungkin keluar. Karena persyaratan masuknya ketat, yaitu iman dan takwa tadi. Sementara neraka, berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama membagi penghuninya atau yang masuk ke dalamnya kepada dua bagian. Ya. Yang pertama yaitu pemiliknya atau orang-orang yang tempatnya nanti ke sana, atau nerakalah yang menjadi tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Ini yang pertama, yang masuk neraka yaitu yang tidak akan mungkin keluar. Tidak akan mungkin keluar karena neraka itu dicipta untuk mereka. Ya, neraka itu dicipta oleh Allah untuk mereka. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang masuk hanya sekedar singgah. Ya, hanya untuk singgah dengan jadwal dan lama atau durasi singgahnya berbeda-beda. Lama singgah mereka berbeda-beda. Dan mereka yang kelompok kedua ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Kelompok kedua ini adalah orang-orang yang beriman dan bertauhid. Lalu kenapa mereka masuk neraka? Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Ya. Yang menyebabkan mereka dimasukkan ke neraka dan mereka pasti akan keluar darinya. Karena mereka hanyalah singgah hanyalah untuk membersihkan dosa. Kalau penghuninya, penduduk aslinya, mereka masuk ke dalamnya bukan untuk membersihkan dosa tetapi untuk disiksa. Untuk menjadi tempat abadi. Wal-iyadzubillah. Yang keduanya hanya untuk membersihkan dosa karena untuk masuk surga mesti bersih dari dosa. Dan proses untuk kebersihan dari diri dari dosa ini ada beberapa tahap. Yang pertama, jangan berdosa. Di dunia, jangan berbuat dosa. Makanya banyak perintah-perintah untuk menjauhi dosa. Intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam. Ini janji Allah untuk orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Di dunia, usahakan semaksimal mungkin untuk tidak terjatuh kepada dosa besar. Karena meninggalkan, menjauhi dosa besar ini diperintah oleh Allah. Dan bahkan bukan hanya sekedar kewajiban, di mana kita wajib mentaati menjauhkan Allah dalam menjauhi dosa besar, Allah memberikan bonus-bonus. Bila kita menjauhi dosa besar, maka bonusnya ampunan dosa, bonusnya kebersihan jiwa, kesucian hati. Ya. Orang kalau sudah berupaya semaksimal mungkin menjauhi dosa besar, hatinya bersih. Hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Ya, Allah ridha kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, karena manusia adalah makhluk yang lupa dan banyak berdosa, maka proses pembersihan dosa yang kedua agar tidak singgah di neraka adalah bertaubat. Bertaubat di dunia. Meminta ampun kepada Allah dengan persyaratan menyesali dosa, meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini dosa-dosa besar yang kaitannya Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Allah. Tetapi bila dosa besar itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka meminta penghalalan dari mereka sebelum meninggal dunia. Karena tidak bisa dihapus dosa kepada manusia itu dengan taubat saja. Dengan taubat dengan tiga syarat tadi. Menyesal, meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya. Tidak cukup dengan itu. Harus meminta penghalalan dari manusia tersebut. Ini berbahayanya dosa kepada sesama manusia. Mengambil hartanya, menyakiti orangnya, menyakitinya, melukainya, menumpahkan darahnya, menghibahinya. Dosa-dosa lisan kepada sesama manusia juga termasuk. Ya. Mencela, mencaci maki, menghina, ini semua dosa besar. Ghiba, menceritakan keburukan orang lain, ya, ini dosa besar. Nah, upayakan kalau memang dilakukan dosa ini, meminta maaf sebelum meninggal dunia. Kita yang paling tahu apa yang kita inginkan untuk diri kita. Orang lain tidak akan mungkin tahu apa yang kita inginkan dalam hidup ini dan juga di akhirat nanti. Apakah kita ingin selamat? Maka baiknya bersusah-susah untuk meminta penghalalan dari orang-orang yang pernah kita sakiti. Dari sisi lidah, dengan tangan, dan dengan apapun juga. Ya. Kemudian yang kedua itu, pembersihan dosa yang kedua di dunia yaitu bertobat. Maka perbanyak bertobat. Nabi SAW perintah kita untuk bertobat. Kita juga sudah pelajari di Sahih Muslim, kita bertaubat wal istighfar wa dzikr wa du'a. Khusus anjuran, dorongan, motivasi, keutamaan-keutamaan tobat yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri manusia yang paling sempurna dalam bertobat, padahal dosa-dosanya sudah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, proses pembersihan dosa adalah pengampunan dari Allah. Ini untuk orang yang beriman ya. Untuk orang yang beriman dan bertauhid yang berdosa besar di dunia, ya. Ternyata orang tersebut tidak sempat bertaubat di dunia. Berarti dosa yang dia lakukan itu dia bawa menghadap Allah. Ya. Ketika menghadap Allah dan dihisab, maka proses yang ketiga untuk terhindar dari neraka adalah dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkenaan dengan hadis An-Najwa atau yang dimaksud dengan yuhasabu hisaban yasira, yaitu al-ardu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia, hamba itu ketika dihisab dia hanya diminta mengaku terhadap dosanya. Ya. Ata'arifu anna fa'al annaka fa'alta yauma kadza kadza wa kadza? Hambaku, engkau mengetahui dan ingat bahwa engkau melakukan dosa ini di hari ini, di tempat ini. Hamba ini mengaku, benar ya Allah. Terus, dosa ini, benar ya Allah. Dosa ini, benar ya Allah. Dan terus, sampai-sampai hamba ini berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Akhirnya Allah SWT mengatakan, sesungguhnya dahulu saya yang menutupinya untukmu. Ya. Inni satartuha alaika fid dunya. Jadi dosa-dosa yang sebanyak itu yang menutupi dari pengetahuan manusia, Allah. Ini nikmat Allah, kasih sayang Allah. Kita yang berdosa, yang kita dosai Allah, yang kita gunakan untuk berdosa nikmat Allah, Allah tutupi sehingga orang tidak tahu. Kemudian memberikan catatan penting bahwa dosa itu aib. Dosa itu aib. Celah yang membuat kita kotor, yang membuat kita tidak layak dilihat oleh manusia. Dan dosa itu bau sebenarnya. Allah tutup sehingga tidak ada orang yang tahu di dunia. Kemudian Allah mengatakan, wa inni aghfiruha lakal yauma, dan sungguhnya saya mengampuninya untukmu hari ini. Ini proses keselamatan dari neraka yang ketiga, yaitu Allah ampunkan. Dan ini yang dimaksud dengan firman Allah di surat An-Nisa. Dua kali Allah tegaskan itu di surat An-Nisa. Pertama di ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan terhadapnya, itu tidak akan ada ampunan. Dan ini ayat konteksnya untuk orang yang tidak bertobat. Ya. Orang yang tidak bertobat dari dosa syirik dengan orang yang tidak bertobat dari dosa-dosa besar itu berbeda. Ya. Kedua-duanya tidak bertobat. Yang berdosa syirik itu jangan harap mendapatkan ampunan. Tidak akan diampuni oleh Allah. Karena tadi tempatnya neraka. Ya, tempatnya neraka. Syirik yang besar, ya. Syirik besar yaitu mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah kepada selain Allah. Sementara Allah kecualikan. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni apa yang di bawah itu atau apa yang selain itu, selain kesyirikan. Konteks ayat ini ditujukan kepada yang tidak bertobat dan dosanya dosa besar. Orang beriman, orang yang bertauhid yang berdosa besar, Allah berikan kemungkinan untuk mendapatkan ampunan nanti. Ya, untuk memberikan harapan untuk diampuni oleh Allah nanti di akhirat. Tetapi itu ada catatan di ujungnya. Apa catatannya? Liman yasha. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti tidak terbuka untuk banyak orang. Ya. Untuk banyak orang. Kemudian masuk kita langsung setelah pasca tidak mendapatkan ampunan ini untuk orang yang berdosa besar dari orang-orang yang beriman dan bertauhid. Proses pembersihannya dari dosa yang telah ia lakukan di dunia adalah yang terakhir itu. Bila Allah tidak mengampuni, maka proses pembersihannya dari dosa agar dia masuk surga tanpa dosa adalah api neraka. Api neraka. Dan di neraka pun orang-orang yang beriman itu tidak sedikit dari mereka yang keluarnya sebelum berakhir masa hukuman, yang dikenal dengan syafaat. Masa hukumannya belum berakhir, mereka sudah keluar. Ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah untuk orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Yang menjadi perantara untuk keluarnya itu bukan hanya semata-mata Allah yang mengeluarkan, tetapi melalui prosedur. Ada nanti orang-orang yang beriman mengeluarkan mereka yang di surga. Orang-orang yang beriman di surga yang mengeluarkan mereka dengan meminta kepada Allah. Ini yang maksud dengan syafaat. Orang-orang yang beriman yang sudah masuk ke surga dan tidak singgah di neraka, nanti di surga ingin berkumpul-kumpul, ya, sebagaimana mereka lakukan di dunia. Lalu mencari si fulan, si fulana, ternyata tidak mereka jumpai di surga. Dan Allah perlihatkan yang mereka cari itu di neraka. Maka mereka pun memohon kepada Allah dengan menceritakan tentang apa yang mereka lakukan bersama dahulu di dunia. Dan Allah Maha mengetahui. Ya, kami dahulu melakukan ibadah ini, ibadah itu bersama orang ini. Maka keluarkanlah mereka dari neraka ya Allah. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman itu untuk mengeluarkan siapapun yang mereka kenal, yang dahulu mereka bersama-sama berbuat amal soleh di dunia, dari neraka. Maka dikeluarkan jumlah yang besar. Ya. Kemudian nanti para nabi mengeluarkan dari neraka dengan syafaat mereka. Para malaikat pun mengeluarkan dari neraka dengan syafaat mereka. Ya. Kata Nabi SAW di hadis Sahih Muslim yang telah lama kita pelajari. Awal-awal di kitab Al-Iman. Yang di situ ada bab tentang syafaat. Kata Nabi SAW, syafa'an nabiyyun. Ya. Wa syafa'al mu'minun. Wa syafa'atil malaika. Orang-orang para nabi memberi syafaat, mengeluarkan dari neraka orang-orang yang beriman, yang berdosa, sebelum masa hukumannya berakhir. Ya. Kemudian ini yang sangat memberikan rasa pengagungan kita yang tidak ada taranya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang begitu luas maha penyayangnya. Allah juga mengeluarkan dari neraka jumlah yang besar. Ya. Tadi orang beriman, para nabi, malaikat, Allah juga mengeluarkan. Ya, mengeluarkan orang-orang, hamba-hamba yang beriman dan bertauhid dari neraka sebelum habis masa hukumannya. Ya. Nah, ini proses pembersihan dari dosa untuk pelaku-pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman. Jadi ma'asal muslimin wal muslimat, ini perbedaan secara garis besar antara surga dan neraka. Ya. Siapa yang akan tinggal di surga untuk selama-lamanya dan siapa yang menjadi penghuni selama-lamanya neraka? Kemudian berapa apakah orang yang sudah masuk surga akan keluar darinya, atau dan kemudian orang yang masuk neraka apakah akan selama-lamanya berada di neraka? Itu yang tadi telah kita jelaskan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatihil ula kama nas'aluhu jalla wa ala bi rahmatihi allati wasi'at kull syai. Allahumma inna nas'alukal jannah. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا الله sesungguhnya kami memohon kepadamu surgamu dan memohon kepadamu amalan-amalan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang mendekatkan kami ke surgamu. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk dilindungi dari nerakamu, dan memohon kepadamu ya Allah agar dijauhkan dari perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kami ke nerakamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita langsung masuk ke bab yang pertama. Ya. Hadis raqam. Mubasyarah hadis. Al-hadis raqam. Tidak yujad al-bab. Ya, di sini di cetakan kita itu bunyi bab, bunyi kitab tadi itu yang dibuat bunyi bab yang pertama, yaitu sifat hari kiamat, surga dan neraka. Dan hadis yang pertama di bawah bab ini yaitu hadis nomor 6994. Qala rahimahullahu taala haddatsani Abu Bakr bin Ishaq قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ya, ini hadis pertama cerita tentang apa yang terjadi di hari kiamat. Ya, apa yang terjadi di hari kiamat pada sebahagian manusia. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Sesungguhnya benar-benar akan datang atau datang seorang laki-laki yang besar dan gemuk, ya, al-'azim besar dan as-samin yang gemuk pada hari kiamat, la yazinu indallahi, tidaklah ada beratnya di sisi Allah, janaha, tidaklah beratnya di sisi Allah, janaha ba'udatin, sampai seberat satu sayap nyamuk. Ya. Ukuran badannya besar, posturnya tubuhnya besar, tetapi beratnya tidak ada. Ya. Tidak ada beratnya. Dan Nabi mengatakan iqra'u ma iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 105. Ya, ini tentang orang kafir, ya. Al-Kahfi ayat 105. Iqra'. Innal ladzina qul hal ulaika alladzina kafaru a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqaihi فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ya, ini yang diberitakan oleh Allah tentang mereka, orang-orang kafir. Ya, yang sifat-sifatnya sudah diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya. Ulaika, mereka itu, ulaika alladzina kafaru, mereka itu orang-orang kafir, bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, waliqaihi, dan kafir atau kufur terhadap perjumpaan dengan Allah, mengingkari hari kiamat, hari berbangkit. Fahabitat a'maluhum, maka terhapus atau sia-sia amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak tegakkan bagi mereka pada hari kiamat timbangan. Jadi mereka tidak punya berat, tidak punya, tidak ada beratnya, ya, tidak ada punya berat, walaupun besarnya luar biasa, ya, besarnya luar biasa, tetapi tidak punya beratnya, tidak ada berat. Kalau ditimbang lebih berat sayap nyamuk, ya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna tidak punya berat itu, ayla ya'diluhu fil qadri wal manzilati, ayla qadra lahu wa fihi dhammus siman. Maksud dari la yazinu indallahi janaha ba'udatin, tidak punya berat walau seberat seekor nyamuk, sayap seekor nyamuk, maksudnya adalah tidak memiliki kemuliaan, ya, tidak memiliki harga walau seukuran sayap nyamuk, tidak memiliki harga. Perumpamaan sayap nyamuk ini luar biasa, karena memang Allah memberikan perumpamaan dengan nyamuk. Dunia ini juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa taala seukuran sayap nyamuk. Andai kata dunia ini berharga di mata Allah Subhanahu wa taala walau seberat atau seukuran sayap nyamuk, maka tidak akan Allah berikan seteguk air pun kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Ya. Tetapi karena tidak berharga, tidak ada nilainya. Begitu pula lah orang-orang, ya, orang yang diceritakan oleh Nabi di sini, yang walaupun badannya besar, gemuk, tetapi di akhirat nanti tidak memiliki kemuliaan, tidak berharga di sisi Allah walau seukuran sayap nyamuk. La ya'diluhu fil qadari. Dia tidak bisa menandingi sayap nyamuk dari sisi kegunaan, wal manzila, dan kedudukan. Ay la qadra lahu. Artinya tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tidak ada harganya sama sekali di akhirat nanti karena kekufurannya. Kafir terhadap Allah kepada hari kiamat, maka di akhirat nanti kata Nabi SAW, yati la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Dan ini keadaan hari kiamat yang tentu sangat menakutkan. Sangat menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang besar badannya ternyata tidak berharga. Tidak berharga. Tidak ada gunanya besar badan. Ya. Tidak ada gunanya besar badan. Karena tidak bernilai di sisi Allah, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan Nawawi di akhir, wa fihi dhammus siman. Ini seringkali dia termasuk hadis-hadis yang telah kita pelajari, dan dalam hadis ini terdapat celaan untuk kegemukan, ya, kegemukan. Dan di riwayat yang lain, yang dimaksud dengan celaan ini orang yang di riwayat yang lain di Musnad Imam Ahmad, ya. Manakah hadis di nasal makna? Aiyah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشهر. أي هذا الذي أريد؟ هذا أخرجه إمام البيهقي في شعب. أيوة. هذا الذي أخرج. وأيضا أورده الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم أنا حصلت في الفتح. هذا. العظيم الطويل الأكول الشروب. الشروب. ini yang dimaksud dengan ditambahkan di riwayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan orang yang gemuk ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardu, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam syarah Sahih Bukhari, dalam lafaz yang lain, at-tawilul azim, tinggi besar badannya, kemudian al-akulu asyarubu, yang di dunianya kerjanya makan minum, ya, ya, kerjanya makan minum, ya, jadi hidupnya seperti itu, ya, Al-akul ini bentuk sigat mubalaghah dari al-akil, orang yang makan. Tetapi kalau orang yang kerjanya makan, yang dipentingkan dalam hidupnya adalah makanan dan minum saja. Jadi bukan pada semata-mata gemuknya, tetapi kerjanya di dunianya, kekufurannya, kekufurannya. Jadi ungkapan An-Nawawi tadi adalah ungkapan umum yang maksudnya adalah orang yang di dunianya kerjanya makan dan minum dan tidak memperhatikan masalah keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Indak akhar? Ada, خلاص. نعم. البيهقي ذكر هذا أيضا. أيضا. نفس اللفظ. لكن أخرج ابن عدي في الكامل في الضعفاء والبيهقي في شعب الإيمان. الكامل ابن عدي. إيه. الكامل في الضعفاء. في نظر. والبيهقي في شعب الإيمان. نعم. ابن عدي يعني متساهل. لكن النووي ابن حجر ذكر هذا اللفظ. البيهقي في الشعب. إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربها. من ذكر هذا؟ رأيت في موسوعة حديثية إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربه. الذي عند البيهقي. البيهقي يظهر في أنه حسن أو صحيح. Jadi lafaz makna ungkapan lafaz yang lain itu yang di mana akan datang al-azimus samin diungkapkan dengan lafaz yang lain yaitu al-tawilul azimul akulus syarubu. Al-tawilul azimul akulus syarubu. Al-akulus syarubu inilah letak tercelaannya. Ya. Bukan pada ini beda-beda diri nampaknya. Bukan pada semata-mata kegemukan. Ya. Karena gemuk itu pada orang yang beriman dan bertakwa bukan suatu hal yang tercela. Kita tahu bahwa sebagian orang-orang yang beriman gemuk di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita yang gemuk seperti Aisyah radhiyallahu taala gemuk. Dia mengatakan lamma baduntu atau badintu. Ketika saya sudah berdaging, sudah punya badan besar dan berpacu lari lagi dengan Nabi, saya dikalahkannya. Ya. Jadi ungkapan lafaz yang kedua ini menegaskan bahwa makna ketercelaan. Karena Imam Nawawi mengatakan wafihi zammul samin, ya, zammu as-siman. Di situ terdapat celaan untuk gemuk. Ya. Dan kita menyaksikan juga banyak orang gemuk yang ibadahnya luar biasa. Ya, ibadahnya luar biasa. Saya melihat ada orang gemuk yang meninggal di tempat sujud. Ya, yang kita mendengar, melihat meninggalnya tidak, tapi mendengarkan berita dia gemuk. Ya, gemuk, badannya besar, dan dia meninggal di tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan lafaz tadi membuat kita memahami pembahasan ini dengan pemahaman yang benar. Ya, pemahaman yang benar. Tapi orang yang ringan badannya, rajin, orang yang kecil ramping badannya tetapi tidak berbuat taat, tentu juga tidak berguna. Ya, tidak beriman dan tidak bertakwa, menjaga badan kesehatannya luar biasa. Ya. Menu makan terjaga, olahraganya terjaga, badannya sehat sampai tua. Ya. Sudah berumur 65 tahun, 70 tahun tapi tetap sehat nampaknya tapi tidak beriman, ini penyakit yang luar biasa. Penyakit yang luar biasa. Jadi yang membuat kita menguraikan ini adalah pernyataan An-Nawawi rahimahullah bahwa hadis ini juga terdapat di dalamnya celaan untuk gemuk, ya, gemuk. Tetapi sudah kita jelaskan dengan riwayat yang lain tadi. Yang berhubungan dengan bab itu tadi di antara keadaan hari kiamat nanti, orang yang sekalipun badannya besar, ukuran badannya besar, beratnya nampak luar biasa beratnya, tetapi ternyata tidak berharga, tidak bernilai di sisi Allah, walau seberat sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk. Ini ya tentu menjadi perhatian kita yang besar agar kita prioritaskan dalam kehidupan ini bagaimana di akhirat nanti berguna. Ada nilai, berharga. Orang-orang yang beriman, bertakwa akan berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah naikkan tingkatannya walau di dunia tidak bernilai di mata manusia. Ya, wallahu alam. Hadis yang berikutnya, Ustaz, hal mungkin yadkhuluna al-munafiqun. Al-munafiqun wa in kana ba'dhum mu'azzamun 'inda an-nas, lakin ma 'indhum iman billahi 'azza wa jalla. Ma anna ajsamuhum wa idza ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum. Naam, yadkhul li'anna al-munafiqun kuffar. Ya, termasuk juga dalam ini orang-orang di dunia bersama orang yang beriman. Ya, dan mereka seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ketokohan, keterkenalan, penghormatan manusia, kemudian dari sisi fisik dan postur tubuh juga menakjubkan, membuat orang terpana, ya, melihat keelokan tubuh mereka dari tinggi dan ukuran badannya, subhanallah, tu'jubuka ajsamuhum. Tetapi tetap saja di akhirat tidak ada berharga, tidak ada beratnya, tidak ada beratnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafikin adalah orang-orang kafir. Cuma perbedaannya di dunia mereka tampilannya Islam, iman, tetapi hakikatnya kufur. Maka termasuk ke dalam konteks hadis ini, wallahu a'lam. Hadis setelahnya 6995. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Fudail ya'ni ibn Iyad an Mansur an Ibrahim an Abidah As-Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a habrun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Muhammad aw ya Aba al-Qasim إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ya, ini keadaan yang lain dari sifat-sifat kiamat. Ya, sifat yang lain atau keadaan yang lain yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama tadi tentang keadaan manusia atau tepatnya orang-orang kafir. Walaupun besar badan tapi tidak bernilai, tidak berharga, tidak punya berat. Ya, sementara yang sekarang adalah keadaan makhluk-makhluk yang lain di hari kiamat. Hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala an ibnu ummi abdin, ia bercerita ja'a habrun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang habrun adalah ulama ahlul kitab, ya, jamaknya ahbar, ya, ahbar itu ulama-ulama dari ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara, ya, yang memiliki ilmu tentang agama mereka. Datang kepada siapa? Datang kepada Nabi SAW, ilan Nabi SAW. Ini Abdullah bin Mas'ud yang bercerita. Faqal, lalu orang tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, atau ya Abul Qasim. Ini panggilan orang tersebut kepada Nabi. Dia tidak menganggil siapa? Rasulullah. Kalau dia menganggil Rasulullah berarti dia beriman, ya, beriman kepada Nabi SAW. Kalau mengatakan utusan Allah berarti mengimani. Dia memanggil ya Muhammad atau ya Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah Nabi, ya, kunyah Nabi Abul Qasim, karena salah satu dari anak laki-lakinya Al-Qasim, ya. Au ya Abul Qasim, ragu perawi apakah dia memanggil ya Muhammad atau dengan panggilan ya Abul Qasim. Innallaha ta'ala yumsikus samawati yaumal qiyamati ala isba. Ini perkataan Yahudi tadi, ulama Yahudi. sesungguhnya Allah, kata dia kepada Nabi, memegang atau menggenggam, amsaka yumsiku, memegang langit semuanya, ya, pada hari kiamat di atas satu jemari, ala isbah, ya, yumsiku as-samawati yaumal qiyamati ala isbah. Apa artinya terjemahan di sini yumsiku? Menggenggam, ya, atau memegang langit semuanya, as-samawat, di atas satu jari atau jemari, wal aradina ala isba, dan semua bumi di atas satu jari atau jemari, wal jibala wasyajara ala isba. Ini ingat bahwa ini perkataan Yahudi, ya, umat ulama Yahudi. Dan gunung-gunung serta pohon-pohon ala isba, di atas satu jari atau satu jemari, wal ma'a wath-thara ala isba, dan air serta tanah. Ath-thara adalah tanah, ya, tanah yang berair. Kalau tadi bumi, sementara ini air bersama tanah yang ada unsur airnya, bercampur dengan air, diletakkan di atas satu jemari. Wasairal khalqi ala isba, dan makhluk-makhluk selain dari yang disebutkan tadi diletakkan pula oleh Allah di atas satu jemari. Ya. Kemudian kata Yahudi tadi, kata Habrun tadi, summa yahuzzuhunna, kemudian Allah getarkan semua. Ya. Di sini Habur dia katakan uskup, ya. Uskup. Ya, ulama, ulama Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala goyangkan atau getarkan, hazza yahuzzu, semuanya yang sudah diletakkan itu digoyangkan oleh Allah semuanya, sembari mengatakan anal malik, sayalah penguasa, anal malik, sayalah raja. Ya, itu yang disampaikan oleh uskup tadi atau oleh Habrun tadi kepada Nabi. Ia menceritakan apa yang ia ketahui dari kitab, yang ia pelajari dari kitab mereka yang diturunkan oleh Allah. Ya. Mendengar pernyataan Habrun ini, kata Abdullah bin Mas'ud, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tertawa. Ya. Tertawa. Kenapa Nabi tertawa? Perhatikan penjelasan saksi mata. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang menjelaskan kenapa Nabi tertawa, saksi mata. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Nabi tertawa, ta'ajuban mimma qala al-habru. Mengagumi ucapan atau apa yang diceritakan, diucapkan oleh Habrun tadi atau uskup tadi, tasdiqan lahu, garis bawahi, tasdiqan lahu, karena membenarkan dia mengagumi, karena dia meyakini kebenaran ucapan yang disampaikan oleh Habr tadi, oleh uskup tadi. Ini ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ia sendiri yang mengatakan bahwa Nabi membenarkan berita atau apa yang diceritakan oleh uskup. Ya. Bukan menolak, bukan Nabi SAW tertawa karena ingin mengingkari. Masa orang mengingkari tertawa? Ada memang, tapi tertawanya apa? Tertawa melecehkan. Orang tertawa terkadang melecehkan, menyindir, menyalahkan. Tertawa sinis. Tetapi Abdullah bin Mas'ud di sini menceritakan Nabi tertawa. Dan saya, kita semua yakin kalau seandainya tertawanya Nabi itu mengingkari, kenapa saya tegaskan? Karena Ibnu An-Nawawi dan yang lainnya nanti akan mentakwilkan. Ia menjelaskan bahwa tertawa Nabi tertawa mengingkari. Dan mereka nutup mata dari penjelasan Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwa Nabi tertawa karena membenarkan. Kenapa mereka mentakwil kata-kata jari tadi? Ya, kata-kata jemari. Kalau Allah SWT punya jari, berdasarkan berita al-habar atau uskub tadi, dan Nabi tidak membenarkan, berarti kita memberikan fisik kepada Allah. Kata mereka bahwa berarti kita mujassim, memberikan postur Allah, organ untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari konsekuensi menurut mereka bahwa kita akan menjadi mujassim, memberikan jasad atau organ untuk Allah, maka tertawanya Nabi dalam berita Abdullah bin Mas'ud itu bukan tertawa membenarkan, tetapi tertawa mencemooh. Layaklah kita dalam alur cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud itu, kita pahami itu Nabi mencemooh kabar yang disampaikan oleh uskup tadi, tentu tidak sampai ke sana. Apalagi Abdullah bin Mas'ud saksi mata yang melihat Nabi tertawa, bisa membedakan tertawa mencemooh dan tertawa gembira. Dia yang menceritakan, dia melihat bagaimana Nabi tertawa. Kita juga bisa melihat orang yang tertawa mencibir dengan tertawa bangga, bahagia, kita sendiri bisa melihatnya. Ya. Orang yang tertawa dan kita tersinggung dengan tertawanya, dengan orang tertawa kita bahagia dengan tertawanya, kita bisa merasakan. Kita bisa melihat perbedaannya. Abdullah bin Mas'ud yang menyaksikan itu yang mengatakan bahwa Nabi membenarkan. Siapa yang kita terima? Takwilnya orang sekarang yang tidak melihat tertawanya Nabi, lalu mengatakan Nabi tertawa mengingkari, atau penjelasan Abdullah bin Mas'ud yang melihat Nabi tertawa dan mengatakan tasdiqan lahu? Siapa yang kita terima sekarang ini? Abdullah bin Mas'ud atau orang yang mengingkari? Menakwilkan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi tertawa ta'ajuban mimma qal. Ada kata ta'ajub juga. Mengagumi apa yang disampaikan oleh uskup tadi dan bahkan membenarkannya. Kemudian bahkan, perhatikan, bahkan Nabi membaca, menambahkan. Thumma qara'a. Setelah tertawa, Nabi membaca. Cerita Abdullah bin Mas'ud ini. Nabi membaca. Dan ayat ini justru menguatkan berita dari uskup tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar 67? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ya, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Tidaklah mengagungkan mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal wal ardu padahal bumi jami'an semuanya qabdatuhu berada dalam genggamannya Allah. Kalau seandainya Nabi mengingkari, tidak akan mungkin membaca ayat ini. Al-Nabi akan membaca ayat apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kalau bukan untuk membenarkan kabar dari Yahudi tadi, Nabi tidak akan membaca ini. Nabi akan membaca laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Masa Allah punya jari jemari? Ternyata Nabi membacakan ayat yang bahkan zahirnya mendukung berita dari Yahudi tadi. Ya, berita dari Yahudi. Wal ardu jami'an qabdatuhu, bumi padahal bumi semuanya berada dalam genggamannya. Was samawati yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawati, dan langit semuanya, matwiyatun biyamini, dalam terdilipat dalam genggaman Allah, dengan tangan kanan Allah. Matwiyat, digulung, dilipat, ya, di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bertentangan dengan berita uskup tadi atau justru mendukung? Mendukung. Ya. Allah sendiri yang mengabarkan. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka serikatkan atau sekutukan. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin, berita tentang mereka. mereka sama sekali tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Sementara Allah yang berhak disembah, itu nanti di akhirat bumi dan langit ini dalam genggamannya. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhubungan dengan bab kita apa? Keadaan langit, keadaan bumi, keadaan gunung, pohon, air, tanah, bahkan semua makhluk di hari kiamat berada di atas salah satu jari jemari Allah. Ya. Kecil semua makhluk ini dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah yang maha besar. Kursi saja, kursi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Kita mungkin membayangkan luasnya hanya seberapa saja. Nabi yang menggambarkan ukuran luasnya kursi daripada langit dan bumi. Bahwa seperti halaqatin, kahalaqatin fi falah. Seperti lempengan besi yang berada di hamparan padang pasir yang luas. Yang lempengan besi itulah bumi dan langit. Sementara kursi itu, itulah hamparan padang pasir. Bayangkan ukur kelebihan luasnya kursi itu. Kemudian kata Nabi, aras dengan kursi seperti kursi dengan bumi. Aras yang makhluk yang terbesar itu dibanding kursi dengan aras perbandingannya adalah kursi itu lempengan besi, sementara aras Allah hamparan padang pasir yang luas. Allahu Akbar. Itu makhluk baru. Bagaimana perbandingan langit dan bumi dengan aras? Sementara langit dengan bumi sedangkan kursi saja itu seperti lempengan kecil besi berada di padang pasir. Di permukaan padang pasir yang luas. Padang pasirnya seluas-luasnya, bumi langitnya lempengan kecil. Dan kursi yang seluas itu dibandingkan dengan langit dan bumi, dibandingkan aras, itu dari perbandingan bumi dengan langit dengan kursi. Bagaimana dengan Allah pencipta mereka semuanya? Ya. Maka, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ya. Jadi, itu keadaan semua makhluk nanti di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan, يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jadi di antara keadaan hari kiamat nanti, bahwa semua makhluk ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi di sini Nabi merekomendasi, membenarkan apa yang diberitakan oleh uskup Yahudi tadi, bahwa langit di dalam di atas satu jemari, bumi semuanya di atas satu jemari, gunung dan pohon-pohon di atas satu jemari, air semua air. Semua air yang ada di muka bumi ini bersama tanah-tanahnya itu di atas satu jemari. Sisa dari makhluk Allah yang ada yang tidak terhitung jumlahnya itu di atas satu jemari. Kemudian digoyangkan oleh Allah, digoncangkan oleh Allah dengan mengatakan Anal Malik. Itulah mutlaknya kerajaan Allah. Bahkan dalam ayat yang dalam hadis yang lain Allah mengatakan Anal Jabbar. Sayalah penguasa, saya yang maha perkasa. Mana dahulu yang mengaku-ngaku penguasa di dunia? Jadi kekuasaan Allah itu besar, kerajaannya besar. Makanya Allah di hari kiamat nanti menyatakan bahwa dia penguasa hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin karena Allah tampakkan kekuasaannya. Di dunia sebelum hari kiamat, mungkin orang-orang banyak manusia yang tidak melihat kekuasaan Allah. Bahkan mereka banyak yang mengaku penguasa. Fir'aun mengaku penguasa. Ya. Dan yang lain-lainnya. Sampai hari ini, sampai hari kiamat. Dan bahkan ada di antara orang-orang yang di antara kaum muslimin, ya, yang tidak merasa sedikit pun kekuasaan Allah atasnya. Menyombongkan ilmu, menyombongkan harta, menyombongkan apa yang dia punya, dan dia tidak merasa khawatir sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak merasa khawatir dengan ancaman Allah. Nanti di hari kiamat semua itu tidak ada lagi berguna. Ya. Tidaklah berguna. Allah tampakkan kekuasaannya dengan mengabarkan ini, bahwa bumi dan langit itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa mutlaknya kekuasaan dan kerajaan Allah Jalla wa Ala. Ini yang pertama, keadaan hari kiamat yang diceritakan dalam hadis ini tentang keadaan makhluk. Kemudian banyak pelajaran seperti penetapan bahwa Allah memiliki jari. Allah memiliki jari. Dan Allah juga tegaskan bahwa Dia memiliki tangan, yang mana sesuai dengan kemahamuliaan dan kemahabesaran Allah. Ya. Kemahamuliaan dan kemahabesaran Allah. Yang mengabarkan Allah punya tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan sifat tangan di ayat ini, Az-Zumar 67. Yang menggenggam apa? Yang disifati menggenggam apa? Jari. Jari. Jadi ketika Yahudi tadi mengatakan di atas satu jemari, di atas satu jemari, di atas satu jemari, di atas satu jemari, di atas satu jemari, lalu Allah tegaskan bahwa di surat Zumar 67 tadi menggenggam, ada pertentangan? Nah, karena itu sifat tangan yang memiliki jari, yaitu menggenggam. Lalu apa lagi yang kita ingkari? Dengan alasan bahwa kalau kita tetapkan nanti kita akan samakan Allah dengan makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk saja. Kalau Anda memang menjadikan konsekuensi menetapkan Allah punya tangan yang ada jari jemarinya sama dengan makhluknya, maukah Anda saya samakan jari atau tangan Anda dengan tangan monyet? Ah. Tanyakan, monyet punya tangan? Punya. Punya jari jemari? Punya. Lalu saya katakan, tangan Anda sama dengan tangan monyet? Pasti Anda tidak akan mau. Padahal Anda tahu bahwa monyet punya tangan. Dan monyet juga punya jari jemari. Antara sesama makhluk saja, kita melihat dengan nyata, tidak samanya tangan kita dengan tangan monyet, dan tidak sukanya kita disamakan tangan kita dengan tangan monyet, kenapa kita memaksa-maksa menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk? Padahal yang mengabarkan Dia punya tangan Allah sendiri, yang menyifati bahwa Dia menggenggam nanti di hari kiamat langit dan bumi, Allah sendiri. Lalu kita berupaya mencari-cari jalan, walaupun seperti menegakkan tangan benang basah, untuk lari dari kenyataan. Ini yang buruknya takwil kalau sudah diselimuti oleh penyimpangan dari apa yang ada di zaman Nabi dan para sahabatnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi tertawa karena mengagumi dan membenarkan berita dari uskup Yahudi tadi, sementara kita mengatakan Nabi mengingkari. Ya. Kalau seandainya dia mengingkari, padahal yang melihat dia tertawa Nabi, Abdullah bin Mas'ud, kita tidak melihatnya, lalu kita mengatakan Nabi mengingkari. Sekarang sebagai seorang Muslim yang cerdas, berita siapa yang kita terima? Berita Abdullah bin Mas'ud yang melihat Nabi tertawa ketika setelah mendengar berita uskup tadi, atau berita orang-orang yang tidak menerima Allah dikabarkan memiliki jari, yang tidak melihat tertawanya Nabi? Tentu yang kita terima adalah berita Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan mereka ya, mengatakan bahwa riwayat ini, kata-kata tambahan dari Abdullah bin Mas'ud ini, mutakallamun fihi, diperbincangkan keabsahannya. Ya. Padahal dia dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim sendiri yang mengeluarkannya. Dan banyak nanti riwayat yang mendukungnya. Dan Imam Bukhari juga menjelaskan. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya dengan lafaz yang sama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Jadi ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang kedua sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ada terdapat berita tentang keadaan dan sifat hari kiamat. Bagaimana Allah menegakkan hari kiamat dengan menampakkan kebesarannya, kekuasaannya, kerajaannya. dengan mengatakan Anil Malik, kemudian kerajaannya, bumi yang sebesar ini menurut kita ternyata kecil dan kerdil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seberapa pun. Ya. Dengan dihadapkan di hadapan kemahabesaran Allah, Allah di situ mengabarkan bahwa bumi di dalam genggamannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu, kemudian langit dilipat di tangan kanannya. Matwiyatun biyamini. Dan berarti ini laras dengan ungkapan uskup Yahudi dan tidak aneh. Bisa jadi dia mendapatkan di dalam kitab yang diturunkan kepada nabi mereka. Ya. Dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Karena Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa adalah wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang benar, ya. Yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa adalah kalamullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu hadis lagi. 6996. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الإسناد قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن وقال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال تصديقا له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره وتلا الآية. Baris yang keempat. Baris yang keempat ke bawah dari atas, ya. Di situ yang sangat membahagiakan kita adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Falaqad ra'aitu. Ya. Falaqad ra'aitu. Ini penegasan yang luar biasa. Apa artinya di situ terjemahannya? Bukan. Ini terjemahan tidak ada, ya? Tidak ada kata-kata terjemahan kata-kata falakot roa itu tidak ada. Tidak ada. Ini perlu bukan perlu lagi, mesti ditambah. Karena ini catatan penting bagi kita bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan maka sungguh saya melihat Rasulullah SAW tertawa. Ya. Jadi bukan berita dari yang lain, dia melihat Nabi tertawa. Di sini terjemahannya tidak ada. Ya. Ya, sebenarnya mungkin copy paste, ya, diterjemahkan terjemahan yang sebelumnya dipindahkan ke sini, padahal di situ ada tambahannya. Falaqad ra'aitu. Ya. Dan sungguh saya melihat Rasulullah SAW tertawa. Kemudian ada tambahan yang baru. Sampai sifat tertawanya Nabi dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu sampai terlihat apa? Gigi tertawa atau gigi serinya. Orang tertawa kan nampak gigi depannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar menyaksikan tertawanya Nabi dan dia tahu apa yang dimaksud oleh tertawanya Nabi. Makanya dia mengatakan ta'ajjuban lima qala tasdiqan lahu. Mengagumi ucapan uskup tadi dan membenarkannya. Ya. Ini apalagi yang kita cari? Sampai-sampai ada, ya, saya tidak baca. Melihatnya, dia kata melihat. Sungguh saya melihat. Ini bahwa kita mendapatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud mengabarkan dia melihat Rasulullah SAW tertawa. Jadi bukan mendengarkan berita dari yang lain. Bahkan dia menambahkan sampai dia melihat gigi seri Nabi ketika tertawa. Ya, bukan berita dari yang lain, dia menyaksikan Nabi tertawa dengan kedua matanya, dengan mata kepalanya, dan bahkan dia melihat bahwa Nabi ketika tertawa nampak gigi serinya ketika tertawa. Nah, ini sebagai catatan-catatan pentingnya. Ya. Nah, kemudian sisanya yang lain sama, kecuali tidak ada di sini kata-kata summa yahuzzuhunna. Uskup tadi hanya menyabarkan. Allah meletakkan langit, bumi, gunung dan pohon-pohon, air dan tanah, kemudian sisa makhluknya pada setiap jari jemari. Saya seringkali ini juga termasuk ya. Kata saya melihatnya, Pak. Ya. Tidak ada terjemahan, terjemahan tidak ada. Di sini tidak ada. Terjemahan kata-kata sungguh saya melihat, atau di hadis yang lain saya melihat, kata-kata saya melihat atau sungguh saya melihat, ini catatan penting bahwa tertawanya Nabi itu disaksikan langsung oleh yang mengabarkan bahwa tertawanya Nabi itu kagum dan membenarkan perkataan uskup. Ya. Kenapa kita katakan ini? Karena yang menakwilkan itu mengatakan tertawanya Nabi menolak dan mengingkari. Padahal yang menyaksikan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang menegaskan saya melihat, bahkan sungguh saya melihat. Itu mengatakan Nabi tertawa kagum dan membenarkan. Bukan menolak, mengingkari, tidak. Nah ini tambahan di sini, kecuali tidak ada thumma yahuzzuhunna. Kemudian Nabi Allah menggoyangkan. Tidak ada di riwayat yang sekarang. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca sisa dari riwayat tentang keadaan hari kiamat ini, di mana Allah semua makhluk di hadapannya pada hari kiamat kecil, nampak oleh manusia, diberitakan di sini, walaupun di dunia masih banyak orang yang tidak merasakan kekuasaan Allah dan tidak meyakini kemahabesaran Allah. Mereka merasa terkadang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang seperti ini nanti seperti hadis yang pertama. Ya. Kecil dan kerdil, dan bahkan mereka merasa nanti di bawah telapak kaki manusia. Walaupun ukuran badannya besar, tapi mereka merasa kecil, kerdil. Bahkan serasa-rasa di bawah telapak kaki manusia, karena di dunia mereka menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari penyakit sombong. Ya, penyakit sombong ini penyakit yang berbahaya, menyombongkan diri kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Wallahu taala waliyut taufiq wa huwa a'lamu wa a'la subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.